كما جاء في الأحاديث. Kita terjemahkan dulu bahwa qital lusus, memerangi para perampok, wal khawarij, dan para pemberontak, hukumnya jaiz, boleh. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malih, dengan syarat kalau mereka mengancam keselamatanmu dan keselamatan hartamu. Falahu an yuqatil an nafsihi wa malih, maka baginya boleh untuk melawannya, membela dirinya dan membela hartanya. Perhatikan ini, jangan sampai salah paham. Hukum memerangi perampok atau memerangi pemberontak yang akan membunuh, merampas dan sebagainya, itu boleh bagi rakyat dengan keadaan tertentu. Kapan itu? Kalau mereka membahayakanmu dan membahayakan hartamu, maka engkau boleh melawan. An nafsihi wa malih, untuk membela diri dan membela harta. Wadaf anha bikulli ma yaqdir, dia harus membela dirinya dengan apapun yang dia bisa. Dia boleh, bahkan harus membela dirinya dengan apapun yang dia bisa. Walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum, tetapi tidak boleh kalau mereka sudah lari, sudah pergi meninggalkanmu, kamu tidak disuruh untuk mencari mereka atau menangkap mereka. Itu bukan urusanmu. Wala yattabi' atharahum, tidak pula mengikuti mereka, yakni mengejar. Laisa li ahadin illa al-imam aw ulatul muslimin, tidak boleh kecuali imam, penguasa, atau wali-wali penguasa, pesuruh-pesuruh penguasa, yakni pemerintah. Innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalik, hak dia hanya memeranginya di tempat itu saja untuk membela dirinya dan hartanya. Wa yanwi bi juhdihi an la yaqtula ahada, dan dia bertekad, berniat untuk tidak membunuh seorang pun. Misalnya mau merampas, kamu tahan hartamu, enggak bisa, ini punya saya. Apalagi mau membunuh dirimu, enggak bisa, kamu tangkis. Kamu hindarkan dirimu jangan sampai engkau terbunuh. Boleh? Naam. Bahkan bukan hanya boleh, disuruh dalam beberapa hadis. Tetapi kamu tidak berniat dan tidak punya tekad untuk membunuh orang tersebut. Hanya melindungi dirimu dan melindungi hartamu. Hanya itu. Kalau ternyata kamu selamat, hartamu selamat, orang itu lari, stop. Enggak ada hakmu untuk mengejar mereka. Apalagi sampai mencari di mana mereka, saya akan bunuh dia. Enggak boleh. Kamu bukan penguasa. Kamu punya hak hanya membela diri. Kamu punya hak hanya membela dirimu. Qala, dikatakan fa in mat, niatnya tidak membunuh. Tapi bagaimana kalau ternyata terbunuh? Kamu tangkis dia, kamu lawan dia, tiba-tiba dia terjatuh, kepalanya terbentur batu, meninggal. Dalam keadaan kamu tidak berniat membunuhnya. Yani ala yadaihi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakah. Yani terbunuh karena engkau membela dirimu atau dia membela dirinya dalam peperangan tadi atau dalam pertikaian tadi, terbunuh. Fa'ab'adallahu al-maqtul, maka semoga Allah jauhkan yang terbunuh tadi. Itu jauh-jauhnya, artinya mati dalam keadaan jelek. Atau bahkan dalam riwayat, huwa finnar, kata Nabi, dia dalam neraka. Wa'in kutiltu ana, kalau aku yang terbunuh, engkau fil jannah. Jadi pertanyaannya ketika sahabat bertanya, bagaimana kalau ada orang yang akan merampas hartaku, kata Nabi, jangan kasih. Kalau dia menyerang, kamu lawan. Kalau aku mati, engkau fil jannah. Kalau dia mati, huwa fil nar. Ikhwan ibn na'azakullah, sama saja. Lusus wal khawarij. Kerjaannya khawarij sejak dulu sampai hari ini sama. Membunuh dan merampas harta kaum muslimin. Dengan alasan fight, dengan alasan pampasan perang, dengan alasan kamu belum Islam dengan Islam yang benar, kamu halal darahnya, halal hartanya, ila akhirnya. Maka kalau engkau didatangi khawarij atau perampok untuk dirampas hartamu, lawan. Dan hakmu untuk melawan hanya hak pembelaan diri. Jangan ada keinginan atau ada niat untuk membunuhnya. Tetapi dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kalau terbunuh, maka ab'adahullah. Semoga Allah jauhkan dia. Wa in qutila hadza fi tilkal hal. Kalau orang tersebut yang akan dirampas hartanya yang terbunuh, membela diri ternyata terbunuh. Huwa yadfa'an nafsihi wa malih. Orang yang membela dirinya dan hartanya. Kata Imam Ahmad, rajautu lahu asyhadah. Aku berharap dia syahid. Man qutila duna malihi. Man qutila duna nafsi. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, insyaallah rajautu asyhadah. Aku berharap dia mendapatkan syahid. Kama jaa fil ahadits, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis. وقال الإمام أحمد رحمه الله وجميع الآثار في هذا إنما بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا بجهز عليه إن سرع أو كان جريحا. Seluruh أثر seluruh riwayat kata Imam Ahmad, إنما hanya saja disuruh oleh Nabi biqitalihi walam yu'mar biqatlihi, hanya disuruh memerangi tetapi tidak boleh membunuh. Perhatikan, dalam bahasa Arab berbeda panjang pendek, berbeda pula maknanya. Yaqtul dengan yuqatil berbeda, al-qatl dengan al-qital berbeda. Al-qatl pembunuhan, al-qital peperangan. Perang belum tentu mati. Perang belum tentu membunuh. Dua orang saling menyerang, itu sudah dikatakan qital. Sudah dikatakan qital. Yang ini mengayunkan pedangnya, yang mengayunkan pedangnya. Tetapi belum dikatakan yaqtul kalau belum terbunuh. Kalau qital biasanya dikatakan menang kalau lawannya sudah tidak bisa lagi melawan. Walaupun tidak mati. Sudah pedangnya di leher musuhnya. Mau menyerah? Ya. Iya, saya menyerah. Selesai. Itu namanya kalah. Apakah orang ini membunuh? Tidak. Apakah orang ini yuqatil? Naam. Hati-hati. Orang melewati sutra saja, Nabi menyatakan fal yuqatilhu. Masa suruh dibunuh? Tidak sejauh itu. Fal yuqatilhu, lawan. Itu maknanya. Demikian pula kalau datang perampok, datang khawarij, akan membunuh kamu atau merampas hartamu atau kedua-duanya, maka lawan. Itu makna qital. Itu makna qital. Lawan. Tapi jangan membunuh kalau bisa. Sebisa-bisanya jangan membunuh. Maka dikatakan di sini semua perintah-perintah dalam hadis innama biqitalihi, sesungguhnya perintah untuk melawan. Walam yu'mar biqatlihi, bukan disuruh untuk membunuh. Walattiba'ihi, tidak disuruh untuk mengejar kalau lari. Walabijahzi alaih, tidak pula dengan jahz alaih. Jahz itu orang sudah lemah, sudah terkapar. Apa bahasa Indonesianya? Sisan gitu ya. Sisan matiin sekalian ya. Sudah jatuh, bunuh. Itu namanya jahz. Wala bijahzi alaihi in suri'. Tidak disuruh untuk mematikannya ketika dia sudah terkapar. Tidak disuruh untuk mematikannya ketika dia sudah terluka. Cukup. Sudah terkapar, terluka, cukup. Berarti dia sudah kalah. Hartamu sudah selamat, badanmu, nyawamu sudah selamat. Selesai. Panggil polisi, panggil penguasa yang memang berhak, yang memang punya tanggung jawab dalam masalah itu. Enam. Yang berwenang, itu lebih pas. Panggil pihak yang berwenang. Ini tadi mau nyerang saya, mau ngerampas harta saya lawan. Nah, ini sekarang sudah terkapar. Barakallahu fikum. Jangan bijahzi alaih, sudah terkapar, sisan dibunuh. Jangan. Tidak boleh. Karena belum tentu dia halal darahnya. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu. Kalau sudah tertangkap menjadi tawanan, jangan dibunuh. Apalagi hanya maling. Beda kan? Perampok dengan maling. Perampok itu ingin membunuh juga. Menyerang kamu. Apalagi maling. Tertangkap. Sudah gak bisa apa-apa, ini sudah diikat. Sudah, jangan dibunuh. Apalagi dibakar. Wala yuqim alaihi al-had. Dan juga jangan sok menghukumi dengan hukum had. Karena kamu bukan penguasa. Kalau sudah tertangkap, berikan pada yang berwenang. Loh, tapi yang berwenang tidak menghukumi dengan hukum had. Tidak menghukumi dengan hukum syar'i. Bukan urusan kamu. Itu urusan mereka. Artinya, kalau sampai mereka tidak melaksanakan sunnah, tidak melaksanakan hukum Allah, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kamu tidak berhak untuk menghukumi mereka. Wala yuqim alaihi al-had. Jangan menangkap pencuri kemudian dipotong tangannya, atau menangkap perampok kemudian dipotong tangan dan kakinya bersilangan sebagaimana dia adalah hukum perampok. Wala yarfa amruhu ila man wallahu Allahu fiikum fayahkum fihi. Walan yurfa amruhu ila man wallahu Allahu fayahkum fihi. Jangan dibunuh dan jangan kemudian dihukum had kemudian tidak diberikan pada penguasa. Dibiarkan. Yang penting sudah saya hukum, sudah saya potong tangannya, selesai. Tidak demikian. Nanti kita akan lihat syarahnya lebih rinci dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Qala hafizahullah, hadha al-mabhath fi qutta'i at-turuq alladhina ya'ruduna lin-nas jama'at aw afrad wa yata'adduna 'ala nufusihim wa amwalihim. Faman 'arada lahu fa'alayhi ma ya'ti. Pembahasan ini pembahasan tentang qutta'ut turuq. Qutta'ut turuq adalah perampok. Kata lainnya, lusus itu satu kalimat. Qutta'ut tariq juga kalimat lain. Kalau diterjemahkan dengan makna letterlocknya, makna lugawinya qutta'ut turuqi, maknanya pemotong jalan. Biasanya mereka menunggu di jalan-jalan manusia, tapi di tempat sepi. Maka disebut pemotong jalan, pemutus jalan, penghadang di jalan. Begitu ada orang membawa harta, barang dagangan dan sebagainya, dicegat. Serahkan hartamu atau nyawamu melayang. Atau semana dengan itu. Kata beliau, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, siapa yang dihadang? Siapa yang dihadapkan dengan kejadian seperti ini, yakni berhadapan dengan perampok, maka atasnya beberapa perkara. Awalan, yang pertama, ad-difa' an-nafsihi fahuwa haqquhul mashru'. Pertama, disuruh untuk membela diri. Dan itu adalah haknya dia untuk membela dirinya yang disyariatkan. Tsanian, yang kedua, yakunu ad-difa' hadha bima yakuffu an syarri qutta'i turuqi wal lusus. Kemudian yang kedua, hendaklah pembelaan terhadap dirinya dan hartanya adalah sekedar menghindarkan dirinya dari kejahatan para perampok-perampok tersebut. Fa in kaffa syarruhum anhu wa aminahum biduni qatlin fala yazid. Ala dzalik. Kalau berhasil in kaffa syarruhum, berhenti kejelekan mereka, ini terhalang kejelekan mereka, wa aminahum, dan kamu sudah aman dari mereka tanpa ada pembunuhan, fala yazid ala dzalik, maka jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu. Kamu melawan-melawan, lari. Kamu sudah aman. Artinya kamu sudah tidak lagi dihadapkan bahaya. Jalan. Tidak disuruh untuk mengejar. Tidak disuruh untuk mencari. Tidak disuruh untuk berbuat dengan sesuatu-sesuatu yang merupakan haknya penguasa. Wala yu'ajiluhum bilqatli. Dan jangan menyegerakan untuk membunuh dia. Hatta yaglim ala dhanni annahum qatiluhu, hingga kalau sudah terpaksa kamu melihat bahwa kalau saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Baru itu namanya mau tidak mau, terpaksa. Kamu sudah lihat dia sudah mau membunuhnya, kamu ambil apa saja yang bisa menghentikan dia dari pembunuhan. Walaupun ternyata akhirnya dia yang terbunuh. Wahakum mithalan. Maka kami tunjukkan contohnya kepadamu. Idza kana al-mu'tadi sahibu 'asa. Kalau penjahatnya memegang tongkat atau sikin atau pisau. Aw alatin musqilatin kal mitraqah, atau alat-alat yang berbahaya bisa membunuhmu. Seperti palu. Wal mu'tadi alaihi ma'ahu silah wal fattak. Wal mu'tada, sedangkan yang diserangnya, tadi mu'tadi yang menyerang atau yang penjahatnya. Al mu'tada alaihi ma'ahu silah al-fattah. Dia punya silah, punya senjata yang mematikan. Fayuhumul ladhi yakunu fi maqamil quwwati al-muhajim awil mudafi'. Pertanyaannya sekarang, siapa di antara kedua belah pihak tadi yang memiliki senjata dan kekuatan yang bisa menyerang dan membunuh? Mana yang lebih kuat dari keduanya? Ini bawa kayu atau pisau atau palu dan sejenisnya. Sedangkan yang kamu membawa senjata yang mematikan. Dor misalnya. Misal. Mana? Yang mudafi' atau yang mu'tadi? Berarti yang mu'tadi lebih hebat senjatanya. Idan yakfihi an yuhaddid. Kalau seperti itu keadaannya, dia bawa palu, kamu bawa tembakan, bawa senjata, senjata api misalnya. Idzan yakfi an yuhaddiduhum, kamu cukup dengan mengancam saja, mendekat saya bunuh. Cukup. Yuhaddiduhum wa yutliqun nar. Mengancam dan menyalakan senjata api tadi, yutliqun nar artinya melemparkan pelurunya bukan ke arah dia. Ke arah lain. Ke atasnya dia atau ke bawahnya dia. Maju, saya bunuh benar. Takut, selesai. Takhwifan, sebagai takhwif, menakut-nakuti. Lianna alladhi ma'ahu 'asa la yadhunnu annahu yahjum bil quwwah 'ala al musallah. Karena orang yang bawa tongkat, bawa palu, bawa pisau tadi enggak mungkin akan berani melawan orang yang membawa senjata api. Lakin law faradna annahu hajamahu wa ghamar, tetapi kalau kita permisalkan, faradna yakni kita umpamakan, bahwa dia sudah menyerang kamu, sudah mengalahkan kamu, sudah mutadarrib, wa innahu hiyalun yughafiluh, dan dia punya tipu daya yang membuat kamu kalah. Falahu an yutliqan nar, maka saat itu kamu terpaksa harus melemparkan pelurumu. Bima yu'arqiluhu anhu, paling tidak bisa menghentikan dia dari serangannya. Misalnya fayaduhu firijlihi, tangannya atau kakinya. Bima yu'arqiluhu anhu. Naam. Fayaduhu firijlihi. Wa in aba, kalau tetap ghalaba 'ala dhannihi annahu qatalahu, diduga dia akan membunuh kamu, kalau kamu tidak tembak dia, dia terpaksa. Arafa minhu al-makr wal ihtiyal, terlihat bagaimana tipu dayanya, kejahatannya. Qatalahu wala karama, qatalahu wala karama, maka dibunuh dan tidak ada kehormatan baginya. Karena pilihannya cuma dua, kalau tidak dibunuh dia akan membunuh kamu. Fa'in lam taqtulhu qatalak, fa'in lam taqta'hu qata'ak. Thalithan, yang ketiga. Idza haraba ha'ula'i la yattabi'uhum, kalau mereka lari, perampok tadi lari, maka jangan dikejar. Jangan dikejar. Bukan tugasmu untuk menangkap penjahat. Li'annahum kanu yuriduna syai'an minhu wa huwa nafsuhu aw maluhu. Nafsuhu aw maluhu. Faghadalahumullahu anhu. Karena orang tadi menginginkan darimu, menginginkan hartamu atau nyawamu. Kalau mereka lari, itu adalah keselamatan untukmu. Kalau kamu kejar, berarti kamu menawarkan dirimu dan hartamu. Jangan. Faghadalahumullahu anhu. Allah sudah kalahkan dia. Lakin la mani an yahtata li nafsih, tetapi tidak mengapa seseorang untuk lebih berhati-hati. Kamu siap, kamu jaga, gantian tidur, barangkali balik lagi penjahatnya. Tidak apa-apa, itu ihtiyat namanya, ihtiyatan. Wa yatahassas haitsu yatawajjas hujumahum alaihi hadha lahu. Tidak mengapa untuk hati-hati dan berjaga-jaga. Ya tahassas artinya waspada. Wa yatawajjas, mendengarkan suara-suara, kalau ada kresek-kresek atau suara apa, jangan-jangan dia lihat, dia apa bukan. Khawatir. Misalnya kamu di dalam perjalanan, kamu istirahat di hutan, dalam karena sudah terjadi pertikaian dengan perampok tadi dan perampok pergi. Belum tentu mereka pergi begitu saja. Bisa jadi pergi kemudian balik lagi dengan teman-temannya. Mungkin. Maka kamu berjalan ke tempat lain, tempat yang aman, atau kamu jaga-jaga, atau mendengarkan segala macam suara-suara. Idza usiba ahad ha'ula'i bisilahi ha'ula'il mu'tada alaihim wa saqata 'alal ardi min ha'ula'il mu'tadin fa innahu la yujhiz 'alal jarih. Kalau kemudian musuh tadi atau perampok tadi, salah seorang dari mereka, usiba, tertimpa timah panas. Kamu tembakkan kena. Bisilah. Wasaqata 'alal ard, jatuh ke bumi. Min ha'ula'il mu'tadin, dari mereka-mereka para penjahat. Maka fa innahu la yujhaz 'alal jarih. Jangan kamu matikan sekalian. Ini sudah jatuh nih. Belum tahu ini mati apa enggak, masih kesakitan. Jangan dibunuh sekalian. Jangan sisan kepalanya ditembak, selesai. Jangan. Barangkali masih bisa selamat sehingga kamu tidak membunuh berarti. Fa'innahu la yujhaz ala jarih wa yatrukahu, hendaklah jangan dibunuh dan ditinggalkan. Li'anahun kaffa syarruhu, karena ketika dia terjatuh karena luka, maka in kaffa syarruhu, berarti kejelekannya sudah berhenti, kejahatannya sudah berakhir, dan kamu sudah aman. Kenapa harus dibunuh? Pencuri hukumnya bukan dibunuh, demikian pula penjahat-penjahat yang lain selama dia tidak kafir, tidak halal darahnya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau penjahat yang membunuh, maka dia dibunuh, itu pun penguasa yang menghukuminya. Wahadihil ghayah. Dan itulah tujuan utama, yaitu kamu aman. Ketika musuh sudah jatuh, kamu sudah aman. Selesai. Tujuan utama sudah tercapai. Harta dan nyawamu aman. Lian al maksud qitaluhu ayyudafatahu wa laysa al maksud qital haula. Karena al maksud adalah melawan dia agar berhenti dari kejahatannya. Au dafatahu, engkau ingin menolak kejelekannya. Wa laysa al maksud qatl haula, bukanlah tujuannya membunuh mereka. Al-qatl innama huwa akhiru ilaj. Pembunuhan itu akhir dari pengobatan. Untuk memperbaiki penjahat, itu masih ada 1001 macam cara agar jera. Yang paling akhirnya, ya dibunuh. Berarti paling akhir. Akhirul ilaj. Pengobatan terakhir bagi para penjahat adalah dihukum mati. Atau ditembak, atau dibunuh. Kama yuqal akhirud dawa al-kai. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, akhirud dawa al-kai. Obat terakhir itu adalah kai, besi panas. Obat ini gak bisa, obat ini gak bisa, obat itu gak bisa. Bakar besi yang panas, menganga, sentuhkan pada tubuhnya. Untuk memancing refleks dari syaraf-syarafnya, agar bekerja kembali. Walaupun dia menjerit sekeras-kerasnya, tapi biasanya Allah takdirkan sembuh karena syarafnya aktif kembali. Tetapi itu akhirud dawa, itu pengobatan terakhir yang paling sakit, paling mengerikan. Dan uniknya, tidak sama dengan pengobatan lain yang ada sayatan, ada jahitan, segala macam, pakai kebal, ya, pakai obat apa anestesi. Supaya tidak terasa. Kalau ini justru supaya kerasa. Jadi jangan pakai anestesi, dibiarkan. Yang di luar sana, keluarganya, tahan. Tahan dirinya kalau mendengar raungan atau jeritan dari sang pasien. Harus tahan jiwanya. Kalau enggak kuat, pergi aja yang jauh. Biar jangan terdengar cerita-ceritanya. Ini khudunin a'azakullah, bentuknya ada yang setengah lingkaran di kepala begini, di jidat. Ada yang bentuknya hanya garis saja di tempat-tempat tertentu. Ada yang bentuknya melingkar di tempat-tempat yang mereka sudah tahu. Syaraf-syaraf yang penting untuk dikai. Ikhudunin fiddin a'azakullah. Itu akhirud dawa. Kalau bisa ada obat-obat lain, jangan kai. Nabi SAW menyatakan, ini akrahul kai. Aku tidak suka kai. Itu obat terakhir, alternatif terakhir. Wa huwa akhiru ma yulja' ilayhi al-mu'tada 'alayhi min haula. Maka dibunuh itu adalah akhir dari sandaran kita untuk bisa menyelamatkan diri dari penjahat. Al-mu'tada korbannya, al-mu'tadi penjahatnya. Akhiru ma yulja' ilayhi al-mu'tada 'alayhi. Akhir dari sandaran orang yang dijahati. Mudah-mudahan benar terjemahan saya. Yani akhir dari upaya orang yang mu'tada, yang jadi korban kejahatan, untuk menyelamatkan dirinya dari kejahatan musuhnya. Akhirnya adalah bunuh. Kalau sudah tidak ada jalan lain, saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Maka saat itulah terpaksa harus dibunuh. Taib, ini bagi mereka-mereka yang bukan penguasa, hanya punya hak pembelaan diri. Hanya punya hak pembelaan diri. Walhamdulillah, hukum syariat ini, Masya Allah, adalah menjadi hukum positif di seluruh dunia. Kalau kamu di rumahmu jahat, datang penjahat bawa senjata, kamu bela diri, kamu tidak dihukum, walaupun kamu mungkin melukai orang tersebut. Masya Allah. Mengapa? Membela diri. Kalau enggak, saya mati. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Agama Islam adalah agama yang lebih dulu berbicara tentang itu. Bahwasanya haknya rakyat ini hanya pembelaan diri. Illal imam awil amir, kecuali penguasa, pemimpin, al-qa'im, orang-orang yang memang tegak untuk memimpin negara. Falahu an yattabi'uhum, maka mereka boleh mencari penjahat-penjahat tadi. Di mana kamu dirampok di daerah sini? Bagaimana ciri-cirinya? Begini, begini, begini. Apa yang kamu ingat? Saya ingat orangnya begini, begini, begini, kepalanya begini, dan begini. Cari. Disebar. Polisi-polisi untuk mencari mereka. Tangkap. Itu urusan mereka memang. Boleh bagi mereka. Imam awulatil umur. Penguasa atau pemerintah atau orang-orang yang disuruh oleh penguasa. Falau an yattabi'uhum wa yatahayyan amakinahum, dan mencari tempatnya, di mana persembunyiannya, di mana, wa yatahassasaha, berusaha untuk menyelidikinya. Li'annal imam dimmatuhu mashghula bi amnir ra'iyyah, karena penguasa termasuk tanggung jawabnya adalah mengamankan negara dan mengamankan rakyatnya, sehingga kalau diketahui ada perampok yang belum tertangkap, mereka akan cari supaya rakyat kembali aman. Bahwa tempat ini tidak aman. Setiap orang lewat situ mesti mendapatkan kejahatan-kejahatan. Dengan berbagai macam bentuk. Apakah dirampok. Atau ada istilahnya bajing loncat. Yang loncat dari atas masuk ke apa truknya mereka. Kaum muslimin. Kemudian dari truk-truk tersebut. Dilempar-lemparkan ke bawah. Semua isinya. Merampok. Sehingga ketika truk tadi sampai di tujuannya, dilihat atapnya, atasnya sudah kosong atau sudah hilang separuh lebih dari muatannya. Ini barakallahu fikum, pemerintah bertanggung jawab untuk menjadikan jalan tadi aman dan tidak ada quta'ut tariq, enggak ada perampok-perampok yang menghalangi jalan mereka. Fahimatuhum hadza, kepentingan mereka yaitu mengamankan negara. Al-imam dimmatuhu mashghulah bi amnir ra'iyyah. Penguasa itu tanggung jawabnya, kerjaannya, kesibukannya di antaranya mengamankan rakyat. Maka mereka yang bertugas untuk mencari, menangkap, menghukum. Amal mu'tada alaihi dimmatuhu mashghulah bi amni nafsih. Adapun rakyat, adapun orang yang tadi diganggu oleh perampok, tanggung jawabnya hanya dirinya dan hartanya. Membela dirinya, membela hartanya, membela istri dan anaknya. Itu saja, titik. Kalau ternyata selamat, perampok itu lari, tidak punya tugas untuk menyerang. Kalau perampok itu jatuh, artinya sudah lemah, jangan dibunuh, itu bukan tugasmu menghukum. Jangan dipotong tangannya, ah, ini pencuri, kurang aja, saya potong dulu tangannya. Jangan, itu bukan urusanmu. Serahkan pada yang berwajib. Serahkan pada yang berwenang. Waqad hasala lakin al-imam la. Dan itu sudah terjadi. Artinya, dia sudah menjaga dirinya, sudah menjaga hartanya, dan perampoknya sudah lemah. Maka hasal. Berarti tujuanmu sudah tercapai, melindungi dirimu dan hartamu. Tinggal tujuan penguasa. Rakyat harus aman. Maka saya akan cari dimanapun dia bersembunyi. Kami akan tangkap. Labudda an yajtatha uruquhum wa juzurahum. Adapun penguasa harus mencabut sampai ke akar-akarnya. Mencabut sampai ke pokok-pokoknya. Ini mencabut segala macam kejahatan tadi dari akar-akarnya. Walaupun sudah ketangkap, kamu disuruh siapa? Paling kamu cuma anak buah. Iya, saya setor ke si Fulan. Di mana Fulan? Sampai dedengkotnya kena. Itu yang dikatakan dengan yajtatha. Yajtatha itu mencabut. Yajtat min fauqil ard. Malaha min qarar. Uruquhum, urat-uratnya. Wajudurahum, akar-akarnya. Tercabut sampai ke akar-akarnya. يقوض قواعدهم التي ينطلقون منها حتى يأمن أهل القطر أو الأقطار شرهم. Harus menghilangkan atau memusnahkan semua markas-markas mereka. Harus menghilangkan semua komplotan. Nah ini tempatnya. Komplotan-komplotan mereka. Allati yantaliquna minha, yang mereka berangkat dari markas tersebut. Hingga ya'man, hingga menjadi aman ahlul qatri, penduduk negeri. Bahkan aman pula penduduk negeri-negeri lain di sebelahnya. Karena misalnya komplotannya komplotan internasional. Kejahatan yang terorganisir. Mafia misalnya. Harus ditumpas sampai ke akar-akarnya sehingga negerinya aman dan negeri lain yang di sekitarnya juga aman. Law waqa'a ahadul mu'tadin min qutta'it turqi wal lususi wa hum muharibuna asra fi yadil mu'tada 'alayhim madha yasna' bihi. Baik, kalau penjahat-penjahat tadi, para perampok-perampok tadi atau lusus tadi memerangi tawanan-tawanan yang berada di tangan orang yang diserang tadi, madha yasna', apa yang harus dilakukan oleh orang itu yang membawa tawanan, tawannya diserang? Yarfa amruhu ila al-amir aw al-wali thumma yatrukahu. Lapor kepada hakim. Budak saya, tawanan saya diganggu, disakiti oleh sepuluh, diserang. Li'anna al-amir sayanzur fil mawdu, karena amir akan melihat keadaannya. Al hada yastahiqul qatl aw la yastahiqul qatl. Amir akan melihat apakah dia dalam keadaan pantas, sudah pantas untuk dihukum bunuh atau belum. Atau seperti yang dimaksud oleh beliau hafizahullah adalah kalau waqa'a ahadul mu'tadin min quta'it turuq wal lusus asra. Waqa'a asra, makanya terjatuh dalam tawanan. Sepertinya ini lebih tepat. Saya ulangi. La waqa'a ahadul mu'tadina asra fi yadil mu'tada. Kalau si perampok tadi, penjahat tadi jatuh sebagai tawanan dari orang yang diganggunya, mau diapakan ini? Serahkan pada penguasa. Serahkan pada penguasa sehingga penguasa tahu hukum apa yang pantas baginya. Apakah sudah pantas untuk dibunuh atau belum pantas untuk dibunuh? Apakah sudah pantas dihukum mati atau belum? Qad yakunu mughararan aw mughararan bihi min qa'idatin lahu wa ra'ahu agharrathu. Karena bisa jadi orang ini hanya pion yang tertipu, yang disuruh oleh kaidah, oleh komplotannya. Wa ra'ahu, yang ada di belakangnya. Agharrathu, yang menipunya. Kamu kalau bisa begini-begini, kami akan kasih sekian. Kami akan jadikan kau begini. Ila akhirnya. Al-amir yandur wa yajtahid. Maka penguasa akan melihat apakah orang ini memang pelaku utama atau hanya tertipu atau hanya disuruh. Ila akhirnya. Wa yajtahid li'anna al-amir ma'u ahlul halli wal-aqdi. Karena penguasa memiliki badan yang bernama ahlul halli wal-aqdi atau sejenisnya. Ahlul halli wal-aqdi adalah golongan orang-orang yang pandai, cendikia, alim, ulama untuk berbicara dengan ilmu. Pantasnya orang ini diapakan. Minal ulama, apakah dari kalangan ulama atau qudhah, para hakim-hakim di pengadilan atau muftiin, juru-juru fatwa, ahli syurahu atau orang-orang yang ahli musyawarah, majlis permusyawaratan. Humul ladzina lahumul kalimah fi, merekalah yang berhak untuk berbicara. Orang ini harus diapakan? Amal mu'tada alaih, adapun sang mu'tada alaih, orang yang diserang tadi, yang ternyata berhasil menangkapnya. Fahakuhu an yuslimahu lil amir. Maka kewajiban dia hanya menyerahkannya kepada penguasa atau naibahu atau wakilnya penguasa. Thumma khallasul musannif rahimahullah ila anna alladhi yaqtul duna malihi aw nafsihi hadha shahid. Kemudian kata Syekh Ubaid musannif wa huwa Imam Ahmad rahimahullah khallasa, mengakhiri sang musannif Imam Ahmad rahimahullah mengakhiri pembicaraannya tentang bagaimana kalau dia terbunuh dan bagaimana kalau dia terbunuh, bagaimana kalau al-mu'tada yang terbunuh dan bagaimana kalau mu'tadi yang terbunuh. Kalau mu'tada terbunuh, orang yang diganggu tadi membela diri sampai terbunuh, maka dia syahid insyaallah. Hunaka atharun fi hadha, ada athar-athar. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan man qatala au man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Amal mu'tadi, adapun penjahatnya, al muharib, allus, perampoknya, penjahatnya, qati'ut tariq, yang menghadang di jalan tadi, fahadha jahiliyun. Orang ini orang jahili. Hada sana'a sani'al jahiliyah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wasanna sunnatal jahiliyah fil qatr. Dan dia melakukan sunnah jahiliyah fil qatr. Maka kalau terbunuh, ab'ajahullah. Atau dalam riwayat tadi, huwa finnar. Wallahu ta'ala alam, kekal atau tidak kekalnya berkait dengan apakah masih ada sisa keimanan atau tidak ada. Kalau sudah tidak ada sisa keimanan, berarti kekal dalam neraka selama-lamanya. Atau kalau masih ada sisa keimanan, maka tergantung Allah subhanahu wa ta'ala insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Tetapi ancamannya, Rasulullah menyatakan huwa finnar. Bagaimana kalau aku yang terbunuh, engkau fil jannah. Bagaimana kalau dia yang terbunuh, dia finnar. Wallahu ta'ala alam bisawab, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau ada pertanyaan silakan. Hukum apa? Pancung. Diperlihatkan di ya. Fal yashhad adabahuma. Allah katakan hendaklah disaksikan penghukumannya oleh kelompok kaum muslimin. Agar orang-orang yang lain tidak berani melakukan hal yang sama. Nah, disebutkan fal yashhad, kata Allah. Hendaklah disaksikan. Tapi sholat Jumat diumumkan. Setelah sholat Jumat, nanti di depan masjid akan ada hukum pancung bagi seorang yang telah membunuh 30 orang anak kecil setelah disodomi. Wah, dibunuh itu semua mukminin merasa puas hatinya. Anak-anak kecil didolimi, sodomi sudah dibunuh, masa nggak dikisas? Puas semua. Sedangkan orang yang homonya yang belum ketangkep, gemetar kencing-kencing dia. Kalau saya dibunuh bagaimana? Cas, runtung kepalanya, mancur darahnya. Apa nggak takut kira-kira? Insyaallah aman selama 40 tahun Indonesia. Diliput oleh semua channel TV, radio, online, semua meliput. Walaupun ham, hem, hom, marah-marah, terserah. Tetapi negeri ini akan aman. Insyaallah ta'ala. Nah. Begitu kan? Maksudnya hisab? Kalau hisab, semua akan dihisab. Semua akan dihisab. Tetapi yang jadi masalah, kamu di pihak yang benar kalau engkau membela diri. Nah, bukan ingin membunuh, ingin membela diri. Tapi kalau terpaksa tidak akan bisa menyelamatkan dirimu kecuali dengan membunuhnya, ya sudah, mau apa lagi? Akan ada hisab. Nah, gimana? Itu ya tahassas namanya. Yang tadi Syekh Ubaid bilang, untuk kewaspadaan saja boleh. Artinya untuk supaya mereka tidak balik sini. Tapi untuk mencari mereka, di mana mereka berada, sarangnya di mana, itu bukan urusan kita. Urusan kita, diri kita, keluarga kita. Atau kampung kita. Wis. Lari, ya udah, biarkan. Paling-paling kalau mau beritahu polisi, tadi ada perampok, larinya begini-begini, ke arah sana. Selesai. Bukan urusanmu. Jangan lelah-lelah. Jadi kamu ngejarnya itu apa? Supaya dia jangan balik, supaya lari. Ayo, ayo. Gitu. Lari, udah, selesai. Nah, kalau ternyata ketangkap, ya berikan kepada polisi. Nah, ada yang lain? Jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.